Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Kita masuk pada al-hadis tsamin, hadis yang ke-8. Kita masih berbicara tentang hadis wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita lalui pada penjelasan yang lewat hadis Utsman bin Affan menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Telah disebutkan sifat-sifatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang wudhunya seperti ini, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. La yuhadditsu fihi ma nafsuhu. Dia tidak berbicara pada dirinya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-8 dari kitab Umdatul Ahkam, dari kitab Taisirul Alam Bisharhi Umdatul Ahkam. Kitab Taisirul Alam, syarah dari kitab Umdatul Ahkam. Kita baca hadis yang disebutkan dalam matan, yakni hadis Amr an Amr ibn Yahya Al-Mazini, dari Amr ibn Yahya Al-Mazini, an abihi, dari ayahnya. Qala, dia mengatakan, Amr ibn Yahya mengatakan, syahidtu Amr ibn Abil Hasan. Amr ibn Yahya mengatakan dari bapaknya, mengatakan, aku menyaksikan Amr ibn Abil Hasan. Sa'ala Abdullah ibn Zaid, bertanya kepada Abdullah ibn Zaid, ini sahabatnya, an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya hadis Utsman bin Affan, kalau ini hadis Abdullah ibn Zaid. Fada'a bitawrin, Abdullah ibn Zaid minta untuk diambilkan taur. Taur itu bahasa kitanya bejana. Bahasa kita yang semisal dengan ini seperti ember. Seperti ember, apalagi yang biasa dipakai wudu, wasom atau yang semisalnya. Min ma'in, yang berisikan air. Fatawadda'a lahu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu berwudu sebagaimana wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akfa'a 'ala yadayhi min at-tawri, beliau menuangkan ke tangannya dari bejana tersebut. Fa ghassala yadayhi thalathan, mencuci kedua tangannya 3 kali. Yang dimaksud kedua tangan itu adalah telapak. Telapak tangan dicuci 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit tawri, kemudian satu tangan dimasukkan ke bejana tersebut, diambil, dimasukkan ke mulut, kemudian digerakkan sebagaimana kita berkumur-kumur. Wastansyaqa wastanzar, kemudian juga dimasukkan ke hidung, wastanzar, dan dikeluarkan. Hal ini dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Salasan bi salasi ghurafat. Tsumma adkhala yadahu fit tawr, kemudian dimasukkan lagi tangannya ke bejana tersebut. Fa wasala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajahnya. Salasan, 3 kali. Wajah semuanya, kita ingatkan lagi, semuanya, panjangnya dari ubun-ubun sampai ke dagu, lebarnya dari telinga ke telinga, semuanya harus kena tanpa terkecuali. Summa adkhala yadayhi, kemudian kedua tangannya diambil dimasukkan lagi. Fa ghasalahuma marrataini ilal mirfaqain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zaid mempraktikkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil air kemudian dibasuh tangan tersebut. Tangan sampai siku. Berapa kali di sini jumlahnya? Dua kali. Dalam hadis ini dua kali. Dibasuh tangan dua kali. Ini dipraktekkan untuk Rasulullah SAW sebanyak dua kali. Tsumma adkhala yadayhi, kemudian diambil lagi air, dimasukkan tangannya ke bejana tersebut. Famasaha bihima ra'sahu, diusaplah kepalanya. Faakbala bihima, kemudian dihadapkan kedua tangannya ke depan. Wa adbara marratan wahidatan, kemudian diletakkan ke belakang. Diletakkan ke belakang. Laki-laki dan perempuan sama seperti ini. Nah, kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau perempuan yang rambutnya panjang? Yang rambutnya panjang juga dikenakan sampai belakang, tengkuknya pun dikenakan. Satu balik lagi depan. Ya. Ini. Kalau rambutnya panjang, panjang sekali, tidak sampai ujung rambut dikenakan semua, enggak. Hanya sebatas yang disebutkan dalam hadis, fa'akbala, diletakkan di depan, kemudian diletakkan ke belakang, tengkuk, disentuhkan tengkuknya, kemudian kembalikan lagi ke depan. Laki-laki dan perempuan sama. Tata cara wudu laki-laki dan perempuan sama. Tata cara sholat laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada yang membedakan. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian setelah itu beliau membasuh kedua kakinya. Dibasuh kedua kakinya. Sampai mana? Sampai mata kaki. Jangan sampai ada yang tertinggal. Semuanya dibasuh. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat, bada'a bil muqaddami ra'sihi, beliau ketika mengusap kepalanya diletakkan di depan kepalanya tangan tersebut, hatta dhahaba bihima ila qafah, dipergikan tangannya ke tengkuk ke belakang. Ini qafah namanya. Bahasa kita tengkuk kan? Nah. Tsumma raddahuma, kemudian dikembalikan lagi, hatta raja'a, sampai kembali. Tsumma raddahuma, kemudian dikembalikan sampai kembali ke tempat alladzi bada'a minhu, yang dia telah memulai di awalnya di depan. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, atana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW datang kepada kami, fa akhrajna lahu ma'an, kami keluarkan untuk beliau air, fi taurin, yang berisikan air yang terletak di taur, taur bejana, min sufrin, dari sufer, nuhas, dari timah. Wallahu a'lam. Bejana pada zaman dahulu. Kalau zaman kita sudah berbeda tempatnya, sudah berbeda. Barakallahu fikum. Al-muhim, yang jelas di sini Abdullah bin Zaid mengisahkan wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu pernah datang kepada kami, kami berikan ini, kemudian beliau mencontohkan tata cara wudu yang benar. Tata cara wudu beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Selesai. Di dalam hadis ini, yuk, hadal hadis yu'rafu ma'nahu mimma taqaddam fi syarhi hadis Utsman. Hadis ini diketahui maknanya dari penjelasan yang lalu dari di dalam hadis Utsman bin Affan. Li'anna kullal hadithain yasiful wudu'al kamila linnabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masing-masing dari kedua hadis tersebut menyebutkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Illa annahu yujadu fi hadzal hadis, hanya saja didapati dalam hadis ini ziyadah. Ziyadatu fawaidah, tambahan faidah. Alal hadisis sabiq, dari hadis yang lalu. Nujmiluha bima yali, kita sebutkan secara umum. Yang pertama, sarraha huna bi annal mabmada wal istinsyak kanata salasan salasan min salasi ghurafat. Disebutkan di sini dengan jelas bahwa mabmadah, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung sebanyak tiga kali, tiga kali. dari tiga kali cidukan, sebanyak tiga. Azan yang kedua fil hadis sabiq, dalam hadis yang lalu dzukira disebutkan anna ghassal al yadain, bahwa membasuh kedua tangan kana salasan, tiga kali. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini dzakarahu marrataini faqat, disebutkan hanya dua kali. Ats-tsalits yang ketiga qauluhu tsumma adkhala yadahu fa ghassala wajhahu thalasan, kemudian dia memasukkan tangannya maka setelah itu dia membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Ifradul yad, dengan dimufradkan, dibentuk, tunggalkan lafaz yad, tangan. Riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim. Wa aktsaru riwayat Al-Bukhari, dan disebutkan dalam riwayat-riwayat Bukhari, dalam banyak riwayat dalam Sahih Al-Bukhari demikian. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi ba'da dzikrihi ahaditsa ar-riwayatain, setelah beliau menyebutkan hadis-hadis dengan dua riwayat ini, ia dalatun ala anna dzalika sunnah, yang demikian itu menunjukkan sunnah. Walakinil masyhur, akan tetapi yang masyhur, alladzi qata'a bil jumhur, yang diamalkan oleh jumhur, annal mustahab, bahwa yang dianjurkan, disunnahkan, akhdzul ma' lil wajhi bil yadaini jami'an, mengambil air untuk wajah dan kedua tangan semuanya. Likauni ashal wa aqrab ilal isbal, karena yang demikian itu lebih mudah untuk menyempurnakan wudu, mengambil air untuk wajah dan dengan kedua tangan. Afwan, salah ya. Yang mustahab yang dilakukan oleh jumhur adalah mengambil air untuk wajah dengan kedua tangan. Afwan, salah lihat tadi. Bil yadain maknanya dengan kedua tangan, bukan dan tangan, tapi dengan kedua tangan semua, agar lebih mudah. Sunnah juga dengan satu tangan, tapi ini agak sulit, agak sulit. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dan kebanyakan riwayat dalam Sahihul Bukhari. Akan tetapi kata beliau di sini, rahimahullah, yang masyhur, yang diamalkan secara pasti oleh jumhur, dengan kedua tangan untuk membasuh kedua, untuk membasuh wajah dengan kedua tangan. Dengan kedua tangan sempurna. Satu tangan, satu tangan sunnah, kata al-Imam An-Nawawi, sebagaimana ada dalilnya di sini. Dua tangan lebih mudah untuk menyempurnakan wudu. Membasuh muka dengan kedua tangan lebih mudah untuk menyempurnakan wudu daripada satu tangan. Akan tetapi yang satu tangan tadi, kata al-Imam An-Nawawi sebagaimana dinukil ala Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah, sunnah, termasuk sunnah. Ar-Rabi yang keempat, qala bil hadis, disebutkan di dalam hadis yang lalu, tsumma masaha bi ra'sihi, hadis Utsman bin Affan, kemudian beliau mengusap kepalanya. Wa hadza tahbir, ungkapan yang seperti ini dalam hadis yang lalu, yumkin ta'wiluhu, mungkin dibawa maknanya pada sebagian saja, tidak semuanya. Kak, sebagaimana ditakwil juga firman Allah Subhanahu wa taala, dimaknakan oleh mereka firman Allah, wamsahu bi ru'usikum, hendaklah diusap kepala kalian dengan lafaz ba, dengan ada ba-nya. Kalau ada ba-nya, mereka yang berpendapat boleh sebagian saja memaknakan ba itu dengan makna tab'il. Tab'il. Wa bi hadzal hadis sarraha bi mashihi kullihi. Namun di dalam hadis ini disebutkan secara jelas beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya semua sampai ke belakang. Tidak disebutkan dengan ba bi ra'sihi, tidak, tapi ra'sahu, langsung masaha ra'sahu. Beliau telah mengusap ra'sahu, kepalanya, sampai ke belakang. Sehingga jelas, riwayat ini jelas menunjukkan bahwa mengusap kepala itu menyeluruh sampai ke belakang, tidak sebagian. Adapun hadis yang famasaha bi ra'sihi, beliau mengusap kepalanya dengan menggunakan lafaz ba, ba di situ bukan bermakna tab'ir. Barakallahu fikum. Wa fassala kaifiyatal masah, dan Rasulullah SAW dalam hadis ini merinci, menjelaskan dengan terang tata cara masah, menjelaskan dengan terang, menjelaskan dengan jelas tata cara mengusap kepala. Wa syar'u yubayyinu ba'dahu ba'dhan, syariat itu sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Hadis ini menjelaskan hadis yang ini. Demikianlah syariat. Tidak bisa kita motong-motong hadis. Tidak bisa kita motong-motong kemudian kita amalkan semau kita. Tidak. Kita harus mencari, mencari hadis ini bagaimana tafsirnya. Bisa jadi disebutkan dalam tafsir yang lain. Demikian pula ayat ini ada tafsirnya dalam ayat yang lain. Yang seperti ini kita butuh bimbingan ulama, butuh bimbingan mereka para al-ulama. Fadalla ala wujubihi mashihi kullihi kama taqaddam, maka yang demikian ini menunjukkan wajib mengusap kepala semuanya sampai ke belakang. Yang mengusap sebagian sah atau tidak wudunya? Tidak, tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Dan ayatnya jelas, hadisnya jelas. Beliau dan ayatnya jelas, terlebih lagi hadisnya jelas menerangkan tata cara wudu Nabi kita Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Al-khamis, faedah yang kelima fil haditsain, dalam kedua hadis tersebut yudkaru indal mafmada wal istinsyak annahu yadkhulu yadan wahidatan. Disebutkan dalam hadis yang lalu, baik hadis Utsman bin Affan dan hadis yang ini, hadis Abdullah bin Zaid ini, bahwasanya kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dimasukkan dengan satu tangan. Jadi satu tangan itu cukup. Kumur-kumur kemudian masukkan ke hidung. Satu tangan sudah mencukupi. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini disebutkan annahu dakhala yadayhi 'inda ghaslihima wa mashir ra'si bi yadayhi. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ketika membasuhnya, dan beliau membasuh kepalanya dengan kedua tangannya. Aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan, beliau lakukan itu sebanyak satu kali. Qala Abu Daud, Abu Daud rahimahullah mengatakan ahaditsus sihhah, hadis-hadis yang sahih, kulluha semuanya tadullu ala annal masha, menunjukkan bahwa mengusap kepala itu marrah wahidah, hanya satu kali. Tidak tiga kali. Kepala cuma sekali, bukan tiga kali. Barakallahu fikum, diingat itu. Jadi tidak benar yang satu, dua, tiga, tiga kali. Ini tidak benar. Yang benar hanya satu kali, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Riwayatnya Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, inna sabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mashi marratun wahidatun, hanya satu kali. Yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengusap kepala hanya satu kali. As-sadis, yang keenam, al-hadis sarraha bi ghasli rijlain, hadis ini menjelaskan dengan jelas tentang membasuh kedua kaki. Wahuna lam yadhkurhu, di sini tidak disebutkannya. Wa ghasluhuma minal furudil muttafaq alaiha, dan membasuh kedua kaki ini termasuk kewajiban yang disepakati. Fala yakunu fi tarki dhikrihima huna ma yadullu ala adami wujubi ghaslihima, maka fala yakunu, maka tidaklah difahami ketika tidak disebutkan penyebutannya di sini, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak wajib dilakukan, membasuh kedua kaki. Wallahu alam apa yang dimaksud dengan beliau di sini. Kata beliau di sini tidak disebutkan membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki tidak disebutkan di sini. Akan tetapi kita dapati summa ghassala ridlaihi dalam hadisnya, kita dapati dalam matan. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Wallahu a'lam apa yang dimaksud oleh beliau di sini. Ya. Akan tetapi kesimpulannya membasuh kedua kaki hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Yang keberapa lagi? 7. As-sabi yang ketujuh. Yukhadhu min hadza, diambil dari ini jawazu mukhalafatil mukhalafati a'dha'il wudu. Boleh berbeda-beda dalam menggunakan, dalam membasuh, dalam mengenakan air, gimana ya? Boleh membeda-bedakan bilangan. Boleh membeda-bedakan bilangan untuk anggota wudu. Boleh dibeda-bedakan. Bitafdili ba'diha ala ba'd, dengan membanyakkan sebagian dan sebagian dikurangi. Wa anna tadhif huwa sifatul kamilah, yang sempurna itu 3 kali. Wa ma dunaha yujzik, di bawah 3 kali boleh. Karena sahat bidzalikal ahadits, sebagaimana yang sahih disebutkan dalam hadis-hadis. Jadi misal saya muka ini cuma 1 kali, tangan 3 kali, kepala 1 kali, kaki 2 kali, boleh. Atau seragam 3 kali semuanya, bagus. Atau 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, terakhir membasuh kaki 3 kali, boleh. Boleh yang seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan di sini, yang beliau selisih, yang beliau bedakan pada apa? Pada kedua tangan. Kedua tangan berapa kali beliau lakukan di sini? 2 kali. Yang lainnya? 3 kali. Jadi boleh, mau dibeda-bedakan boleh, mau dibeda-bedakan boleh, semuanya boleh. Tapi yang afdol semuanya 3 kali. Ini yang afdol. Asamin yang ke-8, ikhtalafal ulama, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Fil bada'ati bil masah, dalam memulai ketika mengusap kepala. Fahiyya minal muqaddam ilal mu'akhir, dari depan dan dari sampai ke belakang, menurut Ibnu Daqiq al-Id, demikian pula menurut al-Imam As-San'ani. Wa fahima ba'dhum, sebagian mereka memahami dari ucapan fa aqbala bihima wa adbara, dikedepankan dan dikebelakangkan, maknanya bahwa al-masah, bahwa al-masah mengusap itu dari belakang kepala sampai ke depan. Tsumma yu'adu bil yadayn, kemudian dikembalikan dengan kedua tangannya ila kafaros, ke tengkuk lagi. Wallahu a'lam, yang rajih adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, dari depan ke belakang, sebagaimana yang masyhur yang kita lakukan selama ini. Itulah yang rajih, yang kuat, sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Selesai kita tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 amalan di antara ada 2 amalan yang tidak disebutkan dalam hadis ini, yakni membaca bismillah dan doa setelah wudu. Itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Membaca bismillah ketika berwudu hukumnya sunnah. Demikian pula membaca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sempat ditanya tentang orang yang lupa, lupa dalam anggota wudunya sudah sampai mana. Misal dia membasuh kedua tangannya, kemudian setelah itu kepala sampai telinga. Kemudian ketika mau membasuh kaki, dia baru teringat, ternyata tadi ketika membasuh wajah ada sebagian wajah yang tidak terkena air wudu. Bagaimana yang seperti ini? Dijelaskan oleh sama Habib Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kalau ingatnya itu ketika dalam keadaan wudu, diulang, dibasuh lagi wajah yang belum terkena tadi, dibasuh lagi, dibasuh sampai terkena semua. Habis itu, setelah itu dilanjutkan. Setelah wajah apa? Tangan. Setelah tangan, kepala dan telinga. Setelah itu baru kaki. Dilanjutkan. Dibasuh yang tadi, dikenakan yang tadi yang tidak terkena tadi secara sempurna. Setelah itu dilanjutkan setelahnya. Akan tapi ketika waktunya sudah panjang, ingat, sudah mau sholat, tadi belum sempurna nih, masih ada nih, masih kering nih, belum kena air nih. Kalau seperti ini bagaimana? Diulang lagi wudunya. Keluar dia dari shaf, timba air kalau di sana pakai sumur, kemudian wudu lagi. Wudu lagi dari awal sampai akhir. Baik, Tom. Selesai kita tentang hadis wudu Nabi sallallahu wasallam alaihi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan yang sudah kita lewati dalam Tauhidul Ahkam, yakni bahwa Rasulullah SAW menyenangi bagian yang kanan. Masih kita dalam pembahasan wudu, ya, masih dalam pembahasan wudu. Setelah itu akan kita bahas tentang keutamaan berwudu, keutamaan orang-orang yang selalu menjaga wudunya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bagaimana dengan ada sangat mendengar bahwasanya tidak sah wudu kalau berjamaah dengan tidak sah salat kalau tidak ada Fatihah. Terus yang kedua, telinga itu bagian dari kepala atau bagian dari muka? Ahsan. Pertanyaan ini sudah kita jawab pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang hukum basmalah. Hukum basmalah dalam berwudu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Telah kita rajihkan, kita sampaikan bahwa yang rajih adalah sunnah. Naam, terdapat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Hadis ini dikumpulkan dalam banyak jalan sehingga menjadi kuat. Dan para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang memaknakan hadis tersebut. Yang rajih telah kita sampaikan bahwa la wudu'a di situ bukan berarti tidak sah wudunya, tidak sempurna. Kurang sempurna wudunya apabila tidak membaca bismillah. Akan tetapi tetap sah. Sah tetap sah, namun tidak sempurna. Kenapa kita maknakan tidak sempurna? Kenapa kita maknakan kurang sempurna? Tidak disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan yang menukil tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan menukil tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan kepada kita tata caranya. Demikian pula Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menyebutkan kepada kita tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak disebutkan basmalah di sini. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat yang lain, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Maknanya tidak utama wudunya, tidak afdol, kurang afdol wudunya kalau tidak membaca bismillah. Ini yang rajih. Sehingga membaca bismillah hukumnya adalah sunnah. Adapun hadis Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Naam, hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Terus yang ditanyakan tentang hadis ini apanya? Kesahihannya saja sebatas di sini atau Karena gini, dengan paham itu, kalau wudhu itu enggak sah kalau enggak ada sebelah. Nah, kalau salat itu enggak sah kalau enggak ada Fatihah. Artinya apa, ada kesamaan? Kesamaan. Bagaimana kesamaan Al-Fatihah itu dengan bismillah pada wudhu? Kalau bismillah tadi sudah kita jelaskan, ada dalil lain yang yang memaknakan, ada dalil lain apa qarinah, indikasi pada dalil yang lain yang menyebutkan bahwa makna la wudu'a di situ tidak sempurna. Adapun salat la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, na'am, kita sebutkan yang rajih adalah tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Na'am. Karena tidak ada dalil yang memalingkannya, kecuali dalam sholat jahriyah ketika imam sedang membaca. Ini terjadi khilaf panjang di antara para ulama. Bagi yang berpendapat tidak sah sholat kecuali harus membaca Al-Fatihah dalam semua keadaan, ketika imam dalam keadaan jahr pun tetap membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Ibn Baz, dan yang lainnya. Jadi, imam baca Al-Fatihah, kita dengarkan. Setelah imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah sendiri. Barakallahu fikum. Dalam sholat jahriyah, ketika imam sedang jahar. Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, berpendapat dalam sholat jahriyah tidak membaca Al-Fatihah. Kita hanya mendengarkan imam. Hanya mendengarkan imam sampai selesai. Kenapa? Karena ada dalil yang lain disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah baik-baik. Istama'a itu artinya mendengarkan dengan baik-baik. Bukan hanya sekedar mendengar. Kalau sekedar mendengar, sami'a, mendengarkan. Kalau istama'a artinya mendengarkan baik-baik. Dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan diam. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk diam. Nah, kemudian la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Terlebih lagi beliau Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Al-Asl bahwa ayat ini turun berkenaan tentang sholat, semakin mendekati berkenaan tentang sholat. Berarti ketika sholat, ketika dibacakan Al-Quran, diam. Kita hanya mendengarkan. Hanya mendengarkan. Ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Akan tapi ketika dalam sholat sirriyah tetap baca. Semuanya baca. Sholat sirriyah dalam 4 rakaat sholat duhur, 4 rakaat sholat asar, 2 rakaat terakhir sholat isya, 1 rakaat terakhir sholat maghrib. Sudah ya? Nah, itu harus membaca. Berdasarkan hadis tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Sehingga dengan ini terkumpullah dalil-dalil itu, terkompromikan semuanya, bisa diamalkan semuanya. Yang hadis tadi, yang ayat tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, Al-A'raf ayat 204, apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan baik-baik dan diamlah agar kalian mendapat rahmat, diamalkan dalam sholat jahriyah. Dalam sholat jahriyah ketika imam jahar. Adapun hadis tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah bagi yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, diamalkan ketika dalam keadaan sir, imam sedang tidak membaca. Tidak membaca dengan keras. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Kalau ana lebih condong pada pendapat yang kedua ini. Sehingga keterkaitannya ayat hadis tentang sholat dengan tentang wudu tadi berbeda. Ya, tentang wudu tadi berbeda. Sehingga kita sampaikan tadi dalam memahami dalil itu kita kumpulkan semuanya. Kumpulkan semuanya, setelah itu kita baru memahaminya sebagaimana dibimbingkan oleh para ulama. Terus ada satu lagi tadi? Nah, al-udhunan minar ra'si. Ada hadisnya disebutkan al-udhunan minar ra'si. Kedua telinga itu bagian dari kepala. bagian dari kepala. Sehingga setelah mengusap kepala, dimampirkan ke telinga, karena telinga itu bagian dari kepala. Barakallahu fikum. Pendum. Panjang penjelasannya. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Cukup? Bagaimana dengan keadaan makmum yang mendapatkan rukuk serta imam? Rukuk? Besar? Serta imam ketika sholat berjamaah. Maka dia dapat satu rakaat walaupun dia tidak baca Al-Fatihah. Dapat satu rakaat walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini dalam keadaan sholat syariah. Sirriyah jahriyah dalam semua keadaan ketika sholat berjamaah. Satu rakaat bagi masbuk itu terhitung ketika dia mendapatkan ruku. Kalau dia sudah datang imam ruku, dia ruku juga, berarti dia enggak masbuk. Imam masih di rakaat yang pertama, berarti dia tidak masbuk. Hadisnya telah kita jelaskan. Hadisnya siapa? Masih ingat antum? Siapa nama sahabatnya? Abu Bakrah, bukan Abu Bakrah Siddiq, bukan Abu Bakrah. So datang, rukuk dia, jalan dalam keadaan rukuk, masuk ke dalam shaf. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW memanggilnya. Zadakallahu hirsan, semoga Allah memberikan engkau kesemangatan. Jangan diulangi lagi. Berjalan dalam keadaan rukuk masuk ke shaf itu jangan diulangi lagi. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan berdiri lagi, tambah satu rakaat lagi karena kamu tidak membaca Al-Fatihah. Tidak. Cuman yang jangan diulangi laginya itu apa? Jalan, jalan dalam keadaan rukuk. Berarti di sini kata ulama, ya, satu rakaat itu dihitung ketika seorang mendapatkan rukuk. Lalu bagaimana Rasulullah SAW kok bisa tahu? Rasulullah SAW jadi imam. Dari mana Rasulullah kok bisa tahu? Rasulullah SAW itu melihat itu kelebihan beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Jadi imam, beliau tahu orang-orang yang di belakang. Ini kelebihan beliau salallahu alaihi wassalam. Mengetahui keadaan orang-orang yang di belakang, dalam keadaan beliau menghadap ke depan. Ini kekhususan Rasulullah salallahu alaihi wassalam. Barakallahu fikum, yang tidak dimiliki oleh kita. Jadi jelas semuanya. Sehingga yang rajih satu rakaat didapatkan ketika ruku. Ketika ruku. Ini pengecualian lagi dari hadis tadi. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pengecualian lagi, kecuali yang mendapatkan ruku tadi. Dalam berwudu. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam salah satu fatwa beliau, membaca bismillah di kamar mandi, berzikir secara umum di kamar mandi hukumnya makruh. Sesuatu yang makruh yajuzu fi'luha indal hajah, boleh dilakukan ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan enggak makruh lagi hukumnya. Boleh. Hukumnya menjadi boleh ketika dibutuhkan. Jadi misal di kamar mandi, baca bismillahnya di mana? Apakah perlu dari luar? Ah, aku mau keluar dulu baca bismillah, itu masuk lagi wudu. Apakah seperti itu? Tidak. Itu memberat-beratkan seperti itu. Sudah, tinggal baca bismillah di kamar mandi. Bismillah wudu. Boleh dilakukan ketika ada hajah, kebutuhan. Karena mau wudu di luar mungkin sulit. Tidak bisa, mesti ngantri banyak atau tidak dijumpai tempat lagi, maka boleh dilakukan. Baca bismillah di tempat tersebut kemudian berwudu. Boleh dilakukan indal hajah, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah. Barakallahu fikum jami'an. Tadi takbir. Setelah takbir, kita langsung mengikuti imam. Mengikuti Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar ruku. Allahu Akbar yang pertama ini wajib. Yang keduanya sunnah membaca Allahu Akbar. Kalau antum membaca juga Allahu Akbar ketika ruku, ini lebih aktual. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Endong. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.